Perkembangan teknologi semakin masif dan menantang para penggunanya. 2 tahun kebelakang, muncul penyedia jasa keuangan yang menggunakan teknologi untuk mengelola maupun menyalurkan dana melalui aplikasi. Mayoritas yang bergerak di bidang teknologi ekonomi adalah para startup. Beberapa aplikasi keuangan yang dikenal diantaranya adalah GoPay, Cicil, Akulaku, dan Rupiah Cepat. Buat apa kita takut melawan mereka? Kita mungkin masih itu aja. Nah, selama kendaraan yang ketakutan ini masih berada sesuai dengan jalur hukum yang ada, nggak perlu takut. Siang itu, para korban rentenir online berkumpul untuk menyuarakan keresahannya. Mereka mengaku dirugikan setelah menggunakan jasa aplikasi tersebut. Menurut Michael, salah satu pengguna aplikasi pinjam uang online, awalnya ia merasa terbantu. Namun, lambat laun, permasalahan pun datang. Pikiran saya bahwa dia mengeluarkan uang untuk memberikan kepada orang yang dia nggak percaya. Pikiran saya awalnya gitu kan. Jadi saya pikir, ya udah, pinjam aja. Apalagi penawaran dulu yang pertama kali itu sensasional, dalam artian untuk pertama kali nasabah yang melakukan peminjaman pertama kali tanpa bunga. Sayangnya, pinjaman uang online memunculkan banyak korban, sehingga mereka melakukan aksi di sekitar kantor pemerintah untuk menuntut keadilan. Salah satunya adalah perkumpulan korban rentenir online yang dibantu oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Mereka merasa menjadi korban karena perlakuan para debt collector yang tidak pantas, seperti penyebaran data pribadi, cara menagih yang tidak sopan, serta memberi bunga per hari yang cukup tinggi. Jumlah pengaduan yang mereka terima mencapai 15.000 orang, dari Aceh hingga Papua. Berikut kutipan Niko Silalahi, selaku penanggung jawab aksi korban rentenir online. Dalam satu hari bisa sampai 300-400 kali. Dari nomor yang berbeda. Dari nomor yang berbeda, dari orang berbeda, dan dari caci maki yang berbeda-beda. Jadi Mbak itu benar-benar diteror habis. Sampai Mbak kata, Mbak mau makan aja Pak ya. Karena bolak-balik telepon berdering, bolak-balik telepon di SMS dan lain-lain ya. Sehingga ya memunculkan Mbak depresi gitu. Bahkan banyak yang sudah kehilangan nyawanya akibat pembunuhan. Karena pembunuhan yang dilakukan oleh para debt collector dan debt collector. Pembunuhannya dari mana? Ketika tekanan psikologis. Mereka mengancam korban, mengintimidasi korban, menakut-nakuti korban, serta memfitnah korban dan lain-lainnya, sehingga memaksa korban itu kehilangan akal sehatnya, sehingga mengakhiri hidup. Selain melakukan aksi, LBH Jakarta juga memberikan edukasi kepada para korbannya untuk berani bersuara. Bahkan, penanggung jawab aksi korban pinjaman uang online menyatakan tidak perlu lagi membayar sisa hutang karena perlakuan yang mereka terima dari para debt collector dianggap tidak pantas. Tak senada dengan pernyataan penanggung jawab aksi pinjaman uang online, advokat LBH Jakarta Effendi Saman merasa hutang tetaplah hutang yang harus dibayar. Menurut agama saya, Islam, wajib dibayar hutang. Bahkan kalau kita meninggal, keluarga kita selalu mengumumkan, tolong kerabat sekalian, apakah almarhum punya hutang atau tidak. Artinya agama saya mengajarkan begitu. Negara pun demikian, hutang wajib dibayar. Tapi cara membayarnya itu tidak boleh dipaksakan. Penggunaan pinjaman uang online yang awalnya untuk coba-coba menggunakan teknologi, akhirnya menjadi candu dan berdampak buruk bagi psikis akibat tagihan yang didapatkan. Bukan hanya diri pribadi, namun orang sekitar pun ikut terkena dampaknya. Mereka harus menanggung malu akibat penyebaran informasi kepada seluruh kontak yang ada di ponselnya. Bahkan, beberapa korban terpaksa harus kehilangan pekerjaannya akibat di PHK, maupun keluar secara sukarela karena kasus dengan pinjaman uang online yang ia lakukan. Seperti yang dikatakan Michael, Dini, dan korban lainnya. Saya berhenti dari pekerjaan. Gara-gara? Gara-gara malu disebar data. Awalnya sih aku kejebak gitu tuh bulan-bulan. Kayaknya kalau nggak salah bulan-bulan Juli, Agustus deh. Saya dipanggil sama pihak HRD dan saya diancam sama pihak HRD kalau sampai DC-nya datang lagi ke perusahaan, saya akan di PHK tanpa pesangon sepeserpun. Namun, apakah pantas mereka mengatasnamakan dirinya sebagai korban? Mereka tak ayal hanyalah masyarakat awam yang tergiur dengan besaran dana, hingga terjerumus dalam hutang tanpa usaha. Sebenarnya, kelalaian dalam bertransaksi online dapat dihindari dengan kesiapan kita, agar menggunakannya sebijak mungkin. Hal itu yang dituturkan Yudi Aziz selaku pengamat ekonomi. Greedy, sifat rakus, sifat pengen dapat enak, nggak mau kerja. Itu kan sifat-sifat yang nggak benar. Itulah yang menyebabkan masalah investasi bodong. Kalau investasi beneran, ya segitulah. Ada standar market kan. Kalau deposito, mungkin 5-6%. Ya, kadang-kadang 3-4%. Kan BI aja udah menetapkan BI rate. Pasti di bawah itulah mustahil di atas. Ya nggak? Kalau di atasnya saham, high risk, high return. Mungkin ada untung, tapi ya jangan lupa ada rugi. Kalau orang hanya sekedar passive income. Nah, kalau enggak ya active income dengan berusaha. Berusaha juga kan ada ilmunya. Kalau orang yang mau terus belajar ilmu, rasanya enggak ada masalah. Ya, repotnya adalah dianya pengen enak, tapi enggak mau berusaha. Nah, itu juga jadi korban. Misalnya ini fintech kan. Pemerintah yang seharusnya melakukan perlindungan kepada masyarakat dirasa belum maksimal memberi kebijakan. Ini karena masih di awal fase, ini masih tinggal kita jaga jangan sampai kecepatan ini tidak mengimbangi perubahan. Nah, sehingga yang harus dilindungi sebenarnya dua sisi kalau misalnya, nggak hanya konsumen, produsen, pengusaha jasa finansial kan harus dilindungi. Lain hal dengan para korban, kemudahan bertransaksi online dirasa membantu untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Hal ini diutarakan oleh mahasiswa salah satu universitas swasta di Bandung. Kemudahan akses serta cicilan yang murah menjadikannya mengikuti perkembangan teknologi di bidang perekonomian tersebut. Saya pribadi, fintech itu emang benar-benar ngebantu banget gitu. Di saat lagi mepet, lagi butuh sesuatu, datanglah cicil ini. Jadi karena persyaratannya mudah, prosesnya cepat, jadi cicil itu emang benar-benar membantu gitu. Meski mahasiswa tersebut pernah ditagih oleh rentenir online dengan kurang baik, namun masih saja mereka menggunakan salah satu aplikasi yang dirasa cocok untuk mahasiswa. Baru beberapa hari, batasnya tuh kan 1 minggu ya. Nah, si cicil itu tiap bulannya, jadi ada pemberitahuan lewat email ya, dari 6 hari sebelumnya. Dari 6 hari sebelum jatuh tempo dikasih tahu, dikirim email gitu, pemberitahuan apa, pengingat gitu, cicilanmu tinggal berapa hari. Nah, kalau misalkan udah sampai jatuh tempo kita masih belum bayar, belum ditegur ya. Nah, seminggu sampai 2 minggu dari keterlambatan baru kita ditegurnya lewat WhatsApp. Penggunaan teknologi dalam sektor perekonomian dapat digunakan sebaik mungkin oleh penggunanya, jika masyarakatnya memiliki tanggung jawab dan kebijakan terhadap teknologi finansial. Kebijakan teknologi tidaklah salah, namun manusialah yang harus bisa mengontrolnya.